بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما أما بعد فإن شاء الله melanjutkan pelajarannya pembahasan pada kitab Durusul Lughatil Arabiyyah pada juz Ats-Tsalits jilid yang ketiga dari kitab tersebut sampai pada Dars As-Sadisa Asyara Ad-Darsu As-Sadisa Asyara pelajaran yang ke-16. Di antara pembahasan yang ada dalam pelajaran ini tentang fi'il thulatsi mazid bab fa'ala. Fi'il thulatsi mazid bab fa'ala yang sudah dibahas sebelumnya pada kesempatan sebelumnya. Pada tamrin yang kedua dan setelahnya, beberapa tamrin setelahnya, sudah disampaikan pembahasan tentang fi'il thulatsi mazid bab fa'ala tersebut, dari pembentukannya, kemudian bentuk fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amr, dan juga masdar, serta pembentukan isim fa'il, isim maf'ul, dan isim zaman dan isim makan, ya, sampai ini. Nah, kemudian ya, melanjutkan pembahasannya pada pelajaran ini, tamrin atau sub pembahasan pada poin yang ke-6 atau tamrin yang ke-6 pada halaman 139 ya, dari pelajaran yang ke-16 ini, 139 ya. Sadisan yang ke-6 ya, tamrin atau pembahas atau apa poin yang ke-6 dalam pembahasan ini, dalam pelajaran ini, masih terkait pada bab fa'ala tersebut. Ta'ammalil amsilata. Ta'ammalil amsilata libabi fa'ala. Libabi fa'ala. Ta'ammalil amsilata libabi fa'ala. Wa'ayyin fiha al-madiya wal mudhari'a wal amra wal masdara wasmal fa'ili wasmal maf'uli wasmai zamani wal makani. Ya, ta'ammalil amsilata libabi fa'ala. Perhatikan contoh-contoh untuk bab fa'ala. Wa'ayyin fiha, dan tentukan padanya, pada contoh-contoh tersebut, al-madhiya fi'il madhi, wal-mudhari'a fi'il mudhari', wal-amra fi'il amr, wal masdara masdar, wasmal fa'ili ism fa'il, wasmal maf'uli ism maf'ul, wasmai zamani wal makani, dan ism zaman dan ism makan, atau ism zaman dan ism makan. Ya, jadi perhatikan contoh-contoh berikut ini, kemudian tentukan ya, bentuk-bentuk tersebut yang termasuk bab fa'ala. Yang pertama, awalan, qabbala tiflu ummahu. Qabbala tiflu ummahu. Anak kecil itu mencium ibunya. Qabbala, kata di sini yang termasuk bab fa'ala, qabbala. Apa ini? Ya, ini bentuk fi'il madhi. Ini adalah fi'il madhi. Qabbala. Baik. Berikutnya, Tsanian yang kedua, Adzin lidzuhri ya Aliyu, faqad hanal waqtu. Adzin lidzuhri ya Aliyu, faqad hanal waqtu. Adzanlah untuk zuhur, beradzanlah untuk zuhur. Ya, wahai Ali, faqad hanal waqtu, karena sungguh waktunya telah tiba. Ya. Waktu sholat zuhur telah tiba. Ya, katanya yang termasuk kata yang termasuk bab fa'ala adzin, ya. Adzin. Ini apa? Ya, fi'il amr, fi'lul amri, fi'il amr. Baik. Azzana yu'azzinu azzin. Ya, kalau isim fa'ilnya mu'azzin. Ya, jadi mu'azzin itu isim fa'il. Orang yang berazan. Ya. Berikutnya, salisan yang ketiga. Ya. Hadhil kutubu litawzi'i alal hujjaji. Hadhil kutubu litawzi'i alal hujjaji. Buku-buku ini untuk dibagikan pada para haji, pada orang-orang yang berhaji. Itu terjemahan bahasa Indonesia ya. Buku-buku ini untuk dibagikan. Ya. Walaupun dalam bahasa Arab di situ dengan bentuk ya apa masdar ya at-tawzi', ini bentuk masdar. Ya. Untuk ya, kalau masdar kalau diartikan secara harfiah ya pembagian atau membagi. Ya. Itu. Jadi terkadang seperti itu bahasa Arab dengan bentuk kata atau dengan ungkapan ya, yang seperti ini, tetapi nanti dalam bahasa Indonesia bisa dengan bentuk kata atau ungkapan kalimat yang berbeda, tetapi secara makna itu sama, hanya saja berbeda cara mengungkapkan baik bentuk kata ataupun susunan kalimatnya. Ini. Nah, dalam bahasa Arab seperti ini ya, hadzal kitab hadhil kutubu litawzi'i 'alal hujjaji. Ya, makna dalam bahasa Indonesia, buku-buku ini untuk dibagikan pada orang-orang yang berhaji, pada para jamaah haji. Ya, al-hujjaj, orang-orang yang berhaji. Kalau di Indonesia dikatakan para jamaah haji. Ya, ini. Yang termasuk bab fa'ala pada kata at-tawzi'a, ya, at-tawzi'u atau di sini litawzi'i. Ya. Bentuk masdar, ya. At-tawzi' ini masdar dari fi'il wazza'a yuwazzi'u. Oke. Berikutnya rabi'an yang keempat, a'indaka suratun mulawwanatun lil ka'batil musyarrafati. A'indaka suratun mulawwanatun lil ka'batil musyarrafati. Apakah engkau memiliki gambar yang berwarna untuk Ka'bah musyarrafah, Ka'bah yang dimuliakan? Yang termasuk bab fa'ala pada kata mulawwanatun dan al-musyarrafati, ya, mulawwanah dan musyarrafah. Ini bentuk apa? Ism maf'ul, ya, ismul maf'uli, ism maf'ul. Dan karena di sini digunakan untuk mu'annas, maka di situ bentuknya atau ism maf'ul tersebut disertai dengan ta' ta'nif atau ta' marbutah. Jadi dalam penggunaan ism fa'il ataupun ism maf'ul itu bisa disesuaikan untuk mudzakkar atau untuk mu'annas ya, dengan penambahan ta' ta'nif, dan juga untuk mufrad, untuk musanna ataupun untuk jamak. Nanti juga disesuaikan, artinya ketika dibentuk musanna disesuaikan dengan tata cara pembentukan ism musanna. Ketika dibentuk jamak ya nanti juga bisa menjadi bentuk jamak. Ya, di sini untuk muannas, na'at dari muannas, suratun mulawanatun lil ka'batil musyarrafati. Ya. Kalau dikembalikan pada bentuk mudzakarnya, mulawanun. Ya, mulawanatun mudzakarnya mulawanun. Dari fi'il lawana yulawwinu. Lawana yulawwinu. Ya. Kemudian isim maf'ulnya mulawwanun. Kemudian al-musyarrafati. Kembalikan ke asalnya atau bentuk muzakarnya musyarrafun. Ya, musyarrafun. Dari fi'il syarrafa yusyarrifu. Syarrafa yusyarrifu. Isim maf'ulnya musyarrafun. Ini. Berikutnya, khamisan yang kelima. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berkata dalam ayatnya di dalam Al-Qur'an di surah Ar-Rahman. Ar-Rahmanu 'allama al-Qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayana. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahman 'allama al-Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Ya, dari beberapa ayat ini mana kata yang termasuk bab fa'ala? Ya, 'allama. 'Allama al-Qur'ana 'allama ini, dan juga ayat yang berikutnya yang keempat 'allamahul bayan 'allama. Ya, keduanya bentuk fi'il madhi. Ya, 'allama ini bentuk madhi. Ya, mengajarkan 'allama al-Qur'ana. Ya, mengajarkan Al-Qur'an. Ya. Jadi Ar-Rahman yakni Allah. Allah Ar-Rahman. Ya. Dia mengajarkan Al-Qur'an. Khalaqal insana, menciptakan manusia. 'Allamahul bayana, mengajarkan padanya, pada manusia, al-bayan. Ini. Ya, 'allama. Ini fi'il madhi. Berikutnya, sadisan yang keenam. Zarani sadiqi farahabtu bihi. Zarani sadiqi farahabtu bihi. Ya, sahabat saya, ya, sadiqi, sahabat, teman dekat. Jadi sahabat saya mengunjungi saya. Farahabtu bihi, maka saya menyambutnya. Menyambut dengan gembira. Ya, menyambutnya dengan gembira, ya. Rahaba. Ini fi'il madhi. Ya, rahaba. Fi'il madhi. Ya, menyambut dengan gembira. Menyambut dengan senang. Ya, jadi sahabat saya datang mengunjungi saya, maka saya menyambutnya dengan senang. Ya. Ini rahaba. Berikutnya, sabian yang ketujuh. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berkata dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-yawma nakhtimu 'ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Al-yawma nakhtimu 'ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Al-yawma, pada hari ini. Nakhtimu 'ala afwahihim, kami tutup, ya, mulut-mulut mereka. Ya, kami tutup mulut-mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim, dan tangan-tangan mereka berbicara kepada kami. Wa tukallimuna, berbicara kepada kami. Aydihim, tangan-tangan mereka. Ya, pada hari akhir kelak, pada hari kiamat, hari pembangkitan. Ya, pada hari itu kelak, ya, mulut-mulut akan ditutup. Tidak bisa bicara, tidak bisa berhujjah, tidak bisa berhilah. Ya, ditutup mulut-mulutnya. Lalu apa? Yang berbicara kepada Allah adalah tangan-tangan mereka. Ya, lebih rincinya bisa dilihat pada tafsirnya pada ayat ini. Di sini pada ayat ini mana yang termasuk bab fa'ala? Wa tukallimuna, tukallimu. Ya, tukallimu. Na yang akhir itu dhamir ya, dhamir na. Nah, adapun fi'ilnya tukallimu. Fi'il apa? Ya, fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'. Madhinya kallama. Kallama madhi, mudhari'nya yukallimu. Kallama yukallimu. Nah, di sini yang menjadi fa'il ID, ID itu sebagai fa'il ya, dihukumi mu'annas, maka pada mudhari' di situ huruf mudhari'ah dengan ta atau ta ta'nits sebagai huruf mudhari'ah. Sehingga menjadi tukallimu karena fa'ilnya mu'annas. Ya. Dianggap mu'annas atau mu'annas majazi. Ya. Itu jadi di sini tukallimu ini fi'il mudhari' yang termasuk bab fa'ala ini. Berikutnya saminan yang kedelapan, wulidat li bintun wa sammaituha Maryama. Wulidat li bintun, kalau diartikan harfiah secara lafad laterlek, dilahirkan untukku seorang anak perempuan. Dalam bahasa Arab diungkapkan seperti ini, orang Arab mengungkapkan seperti ini, wulidat li bintun, dilahirkan untukku seorang anak perempuan. Kalau bahasa Indonesia bagaimana? Ya, telah lahir untuk saya seorang anak perempuan, gitu. Atau telah lahir anak perempuan saya atau untuk saya, itu ya. Perbedaan pengungkapan antara orang Arab dengan non-Arab, dengan selain Arab, dengan orang Indonesia, terkhusus di sini. Ya, jadi itu perhatikan. Wulidat li bintun, maknanya telah lahir seorang anak perempuan saya, anak perempuan milik saya. Wa sammaituha Maryama, dan saya menamakannya Maryam. Saya menamakan anak perempuan tersebut dengan nama Maryam. Ini. Orang Arab mengungkapkan seperti ini, wulidat li bintun wa sammaituha Maryama. Ya, termasuk bab fa'ala pada kata sammaitu. Ya, sammaitu. Ta-nya itu bomir, ya, bomir ta sebagai fa'il. Jadi fi'ilnya samma. Ya, asalnya sama, ya. Kemarin sudah ada ya. Ya, pada tamrin yang kedua, sama di situ sudah menjadi contoh. Sama yusammi, sammi, kemudian masternya tasmiyatun. Ya. Ini. Jadi ini bentuk fi'il madhi. Sama, kemudian ketika bersambung dengan bomir yang berharokat atau di sini bomir ta, maka menjadi samaitu. Jadi alif yang akhir itu berubah menjadi ya kalau bersambung dengan bomir yang berharokat, samaitu. Ini berikutnya yang kesembilan ya, soal yang kesembilan atau kalimat yang kesembilan, tasian yang kesembilan. Manil ladzi allafa al-muwatta'a? Manil ladzi allafa al-muwatta'a? Siapa yang menyusun al-muwatta'? Siapa yang menyusun, yang menulis kitab al-muwatta'? Ya, fi'il allafa yang termasuk bab fa'ala pada fi'il allafa. Ini fi'il madhi. Ya. Kemudian judul kitab al-muwatta, ini juga termasuk bab fa'ala, yakni bentuk isim maf'ul. Ya. Al-muwatta'u, ini isim maf'ul. Wabta'a yuwabta'u. Kemudian isim maf'ul muwabta'un. Ini. Berikutnya, ashiran yang ke-10. Ujjila. Ujjila. Al-ijtima'u ila ajalin ghairi musamman. Ujjila al-ijtima'u ila ajalin ghairi musamma. Ditangguhkan atau ditunda. Ujjila, ditangguhkan atau ditunda. Al-ijtima'u, pertemuan. Pertemuan itu, perkumpulan itu. Ila ajalin ghairi musamma. Sampai waktu yang tidak ditentukan. Yang termasuk bab fa'ala pada kata ujjila dan musamma. Ya, ujjila dan juga musamma. Ini keduanya termasuk bab fa'ala. Untuk yang ujjila, bentuk fi'il madhi. Ya, ujjila ini bentuk fi'il madhi. Fi'il madhi yang bagaimana? Di sini ujjila. Ya. Fi'il madhi mabni lil majhul. Fi'il madhi mabni lil majhul. Jadi fi'il madhi yang dibentuk untuk yang majhul. Ya. Fi'il madhi bentuk untuk yang majhul, yakni yang tidak disebutkan fa'ilnya. Kemudian digantikan oleh naib fa'il, naibu fa'il. Jadi al-istima'u di situ sebagai naibu fa'il. Ya. Ini jadi ujjila fi'il madhi mabni lil majhul. Fi'il madhi bentuk untuk yang majhul. Ya. Kemudian musamma ila ajalin ghairi musamma. Musamma termasuk bab fa'ala, bentuk isim maf'ul, ya, isim maf'ul dari fi'il samma yusammi atau fi'il mabni lil majhul summiya yusamma. Ini. Berikutnya, hadiah asyara yang ke-11. Atudakhinu. Atudakhinu. Apakah engkau merokok? La, tidak. Wahal yudakhinu rajulun aqilun. Wahal yudakhinu rajulun aqilun. Apakah orang yang berakal, apakah seorang laki-laki yang berakal itu merokok? Ya. Orang kalau berakal, punya akal, apakah dia merokok? Inna tadakhina khabithun, sungguh tadakhin, merokok itu khabithun, khabith, apa, jelek, buruk, ya, kotor, khabith. Wa sababu amradin khatiratin alal mudakhini kasaratani. Dan tadakhin, merokok itu sebagai sebab penyakit-penyakit yang bahaya. Ya, amradin khatiratin, penyakit-penyakit yang berbahaya, yang kronis atau yang apa, yang gawat. Alal mudakhini, pada orang yang mudakhin, yang merokok. Kasaratani, seperti kanker. Ya, as-saraton itu kanker. Waman dakhana, dan barang siapa yang merokok, badzaral mala, maka dia menyia-nyiakan harta. Ubadir, harta, membuang-buang harta atau menyia-nyiakan harta. Jadi mubadir, melakukan perbuatan mubadir, tabdzir pada hartanya. Bit tadkhini, dengan merokok. Dengan merokok itu dia membuang-buang harta. Ini. Ya. Ada beberapa kata di sini yang termasuk bab fa'ala yang berasal dari satu kata kemudian dengan beberapa macam bentuknya. Dari awal ya, tudakhinu. Ini fi'il mudhari', ya, tudakhinu ini fi'il mudhari'. Berikutnya fi'il mudhari' untuk mukhatab. Artinya digunakan untuk mukhatab. Fa'alnya dhamir mustatir, takdirnya anta. Jadi kamu. Engkau. Ya, tudakhinu. Tudakhinu. Apakah engkau, apakah kamu merokok? Ini. Berikutnya. Wahal yudakhinu rajulun aqilun. Yudakhinu. Ini juga sama fi'il mudhari', hanya saja di sini untuk ghaib, untuk orang ketiga. Fa'ilnya rajulun, ya, yudakhilu rajulun. Ini, tapi sama fi'il mudhari'nya. Berikutnya, innat tadkhina, ya, at-tadkhina, ya, masdar, ya, tadkhin itu masdar. Kemudian alal mudakhini, al mudakhini, mudakhin, orang yang meraqa, berarti dia isim fa'il. Al mudakhini, mudakhinun, ini bentuk isim fa'il. Kemudian waman dakhana, dakhana ini fi'il madhi. Kemudian baddara, ini juga fi'il madhi, ya. Kemudian at-tadkhini, at-tadkhin sama seperti atasnya, ya, dia masdar. Ya, tadkhin itu masdar. Ini. Jadi itu beberapa kata yang termasuk bab fa'ala. Berikutnya, tsani asyara, yang ke-12. Balaghani annaka uyinta safiran faji'tuhu litahni'ati. Balaghani annaka uyinta safiran. Telah sampai kepadaku bahwasanya engkau ditetapkan sebagai duta atau utusan. Ya, telah sampai kepadaku bahwasanya engkau telah ditetapkan sebagai duta, ya, safir, duta atau utusan atau delegasi. Fajitu litahni'ati, maka aku datang untuk tahni'ah, untuk mengucapkan salam. Yang termasuk bab fa'ala, uyinta, ya, uyinta. Ya, asalnya uyina, uyina, kemudian bersambung dengan dhamir ta menjadi uyinta. Ya, uyina bentuk fi'il madhi mabni lil majhul. Ya, uyina ini madhi mabni lil majhul, jadi fi'il madhi bentuk untuk yang majhul. Kalau bentuk asalnya untuk yang maklum, ayyana, ayyana menentukan, menetapkan. Uyina ditentukan, ditetapkan. Ya. Kemudian kata yang lain yang termasuk bab fa'ala, ya, tahni'ati, lit tahni'ati, tahni'ah. Tahni'ah ini termasuk di sini bab fa'ala, ini bentuk masdar. Ya, dia bentuk masdar dari fi'il hanna'a, ya. Jadi fi'il hanna'a masdar tahni'atun. Ya, dalam kalimat disesuaikan, ya, menjadi litahni'ati. Berikutnya salisa asyara, yang ke-13. Ainal musalla, di mana tempat salatnya? Di mana tempat salatnya? Ainal musalla, ya, al musalla ini isim maf'ul. Ya, sebagaimana kemarin pembahasan terakhir ala fuminkum. Isim makan, ya, bukan isim maf'ul, ya. Bentuknya memang bentuk isim maf'ul, tetapi di sini adalah penggunaannya dia sebagai isim makan. Sebagaimana kemarin disebutkan pada pembahasan terakhir, bahwasanya isim zaman dan isim makan dari fi'il selain sulasi mujarrad, yaitu menggunakan bentuk isim maf'ulnya. Ya. Nah, tadi untuk mengetahuinya dilihat konteks kalimatnya, siyaqul kalam. Ya, di sini ainal musalla, di manakah musalla? Ya. Kalau ditanyakan dengan aina, di manakah, berarti terkait dengan tempat. Ya, di manakah tempatnya? Ya. Itu makna atau fungsi aina isim istifham ini. Ya, karena menanyakan tempat, maka tentu yang disebutkan adalah terkait dengan tempat. Ya, al-musalla, berarti dia terkait dengan tempat. Berarti dia adalah isim makan. Isim makan, ismul makani. Karena di situ terkait dengan tempat. Jadi tempat sholat. Al-musalla, makanus sholati, tempat sholat. Ini. Walaupun tadi secara bentuk, secara asal, memang dia bentuk isim maf'ul. Tetapi tadi bentuk isim maf'ul ini bisa digunakan sebagai isim maf'ul itu sendiri ataupun juga sebagai isim zaman ataupun isim makan sesuai dengan makna yang ditunjukkan. Ini pada fi'il selain sulasi mujarrad. Berikutnya, rabi'ah asyara yang ke-14. Ad-rusu bil jami'atil islamiyati bil madinatil munawwarati. Ad-rusu bil jami'atil islamiyati bil madinatil munawwarati. Saya sedang belajar di Universitas Islam di Madinah Munawwarah. Yang termasuk bab fa'ala pada kata al-munawwarati. Al-munawwarati. Ya, bentuk apa ini? Isim maf'ul. Ya, isim maf'ul untuk yang mu'annas. Ya, dengan tambahan tak ta'nif atau tak marbutah. Kalau mudhakarnya, munawwarun. Ya. Munawwarun. Itu mudhakarnya. Fi'ilnya apa? Nawwara. Ya. Nawwara yunawwiru. Masdarnya tanwirun. Ya. Nawwara yunawwiru tanwirun. Ini. Berikutnya, khamisa asyara yang ke-15. Hadza dawa'un muqaw. Hadza dawa'un muqawwin linnadhari. Ini adalah obat yang menguatkan pandangan. Ya. Obat yang menguatkan pandangan, penglihatan, menguatkan penglihatan. Yang termasuk bab fa'ala pada kata muqawwin, ya, muqawwin. Bagaimana bisa? Bentuk apa ini? Iya, dia bentuk isim fa'il. Ya, bentuk isim fa'il, muqawwin. Asalnya fi'ilnya bagaimana? Kalau fi'il, kalau dirunut secara asal dari mujaradnya, dari fi'il qawiyah. Qawiyah, kuat. Kemudian dibentuk menjadi bab fa'ala, menjadi apa? Qawwa. Qawwa. Ya, seperti pada sama atau rabba. Ya, seperti itu ya. Menjadi qawwa. Ya, kemudian mudhari'nya yuqawwi. Qawwa yuqawwi. Seperti sama yusammi atau rabba yurabbi. Ini di sini qawwa yuqawwi. Kemudian isim maf'ul dibentuk dari mudhari' sehingga menjadi muqawwiyun. Ya, secara asal ya menjadi muqawwiyun. Ya. Menjadi muqawwiyun. Nah, di situ didapati apa pada bentuk isim fa'il tersebut itu berakhiran isim fa'il itu berakhiran huruf ya dan sebelumnya kasrah. Ya, muqawwiyun. Ya. Huruf ya di akhir isim ya-nya asli kemudian sebelumnya itu kasrah. Yakni apa? Termasuk bentuk isim manqus. Ya, dari sisi keadaan akhir yang semacam itu, isim yang keadaan huruf akhirnya huruf ya yang asli dan sebelumnya itu kasrah, maka ini disebut isim manqus muqawwiyun. Nah, sebagaimana dulu pernah dibahas tentang isim manqus ya. Sehingga apa? Ketika dalam bentuk nakirah, ya itu kemudian dihilangkan. Ya yang akhir kemudian dihilangkan dan diganti dengan mentanwin kasrah yang sebelumnya. Sehingga yang asalnya muqawwiyun menjadi muqawwin. Ya, ya-nya hilang, ya yang akhir hilang, kemudian sebelumnya atau pada kasrah yang sebelum ya yang dihilangkan itu ditanwin muqawwin. Ini. Sehingga di sini menjadi tadi hadza dawaun muqawwin linnadhari. Ini adalah obat yang menguatkan pandangan atau menguatkan penglihatan. Ini. Itu ya. Jadi ini bab fa'ala bentuk isim fa'il muqawwin dengan dengan apa? Dengan menghilangkan ya yang akhir dan diganti dengan tanwin pada kasroh yang sebelumnya, sebagaimana pada isim mangkos ini. Ini tamrin yang ke-6 tentang bab fa'ala. Ya, selesai pembahasan tentang bab fa'ala pada pelajaran ini. Berikutnya, pembahasan yang lain, ya, artinya tidak terkait dengan bab fa'ala, pembahasan pada bab yang lain, tamrin yang berikutnya, sabian yang ke-7. Min auzani jam'i taksiri fa'alatun. Min auzani jam'i taksiri fa'alatun. Nahwu talibun talabatun. Di antara wazan-wazan jamak taksir, ya, di antara wazan-wazan jamak taksir adalah fa'alatun. Jadi fa'alatun ini termasuk bentuk jamak taksir, salah satu dari bentuk-bentuk atau dari wazan-wazan jamak taksir. Fa'alatun, ya, huruf akhirnya tak marbutah. Berarti di sini tak marbutah dalam bentuk ini, dalam wazan jamak taksir ini, fungsinya bukan sebagai tanda taknif, bukan sebagai tanda mu'annaf. Ya, memang pada umumnya atau kebanyakannya tak marbutah itu sebagai tanda untuk mu'annaf. Pada umumnya atau kebanyakannya. Artinya apa? Tidak mutlak semuanya. Tidak. Ada beberapa kata yang diakhiri dengan tak taknif atau tak marbutah. Ya, diakhiri dengan tak marbutah. Tetapi tidak sebagai atau tidak menunjukkan mu'annaf. Salah satunya ini. Wazan jamak taksir fa'alatun. Ya, nahwu contoh. Mana yang menunjukkan itu tidak untuk mu'annaf? Pada contoh ini disebutkan, ditunjukkan. Walibun. Walibun. Seorang pelajar laki-laki. Seorang siswa. Pelajar laki-laki. Kemudian jamaknya walabatun. Jamak walabatun. Berarti apa? Walabatun bermakna banyak siswa. Atau banyak pelajar laki-laki. Para pelajar laki-laki atau para siswa. Tidak menunjukkan taknis atau mu'annas. Tapi di sini adalah bentuk jamak. Ini. Hati jam'al asma. Ya. Afwan. Hati jam'al asma'il atiyati ala hadal wazni. Berikan, datangkan jamak isim-isim berikut ini yang berwazan pada wazan ini, yang mengikuti wazan ini, fa'alatun, yakni kafirun, fasiqun, fajirun. Berarti jamaknya kafirun, satu orang yang kafir, fasiqun, satu orang fasik yang berbuat kejelekan, kekejian. Fajirun, satu orang fajir berbuat fujur, ya. Nah, isim-isim ini dibentuk jamak dengan wazan ini, fa'alatun, menjadi kafaratun, fasaqatun, fajaratun, ya. Kafaratun, fasaqatun, fajaratun. Ya, ini. Jadi kalau disebut kafaratun, berarti orang-orang kafir, jamak. Fasaqatun, berarti orang-orang fasik. Fajaratun, berarti orang-orang fajir. Jamak. Seperti yang disebutkan pada akhir surah Abasa. Ya, di akhir surah Abasa. Ulaika humul kafaratul fajarah. Ya. Ini. Berarti di situ apa? Jamak. Bukan mu'annas, ya, bukan perempuan, tapi di situ bermakna jamak. Karena itu bentuk jamak. Jamak taksir. Ya, jamak taksir. Ini. Ini ya. Jadi ini salah satu wazan pada jamak taksir, yakni berwazan ta'alatun. Berikutnya, saminan yang ke-8, min auzani jam'i taksiri fu'alun. Di antara wazan-wazan pada jamak taksir adalah fu'alun. Nahwu, contoh, nuskhatun, nusakhun. Jadi salah satu wazan jamak taksir adalah fu'alun. Fu'alun. Contohnya nuskhatun. Nuskhatun di sini mufrad, kemudian jamaknya nusakhun. Ya, nusakhun. Ini. Hati jam'al asma'il atiyati ala hadzal wazni. Berikan jamak pada isim-isim berikut ini yang mengikuti wazan ini. Suratun menjadi suwarun. Ya, suratun bentuk atau gambar menjadi suwarun. Kemudian suratun surah, surah dalam Al-Qur'an jamaknya menjadi suwarun. Ya, menjadi suwarun. Ghurfatun kamar atau ruang. Ya, ruangan menjadi ghurafun. Ya, ghurafun. Kemudian ummatun ummat menjadi umamun. Umamun. Fu'alun umamun. Umam. Umat-umat. Atau bangsa-bangsa. Ya. Kemudian daulatun. Daulah, negeri. Menjadi dualun. Ya, dualun. Ini. Ini diantara bentuk jamak taksir. Ya, berikutnya ta'asian yang ke-9, syarhun masdaru syaraha yashrahu wa huwa ala wazni fa'lin. Jadi syarhun masdar dari fi'il atau masdar pada fi'il syaraha yashrahu wa huwa ala wazni fa'lin, dan dia masdar syahrun, masdar syarhun tersebut ini pada wazan fa'lun, berwazan fa'lun. Hati masadir al-af'ali al-atiyati ala wazni fa'lin. Berikan, datangkan masdar-masdar dari fi'il-fi'il berikut ini berwazan fa'lun. Ya, jadi wazannya, wazan masdarnya adalah fa'lun, syarhun. Ya. Di sini disebutkan beberapa fi'il, fi'il madhi beserta fi'il mudhari', kemudian datangkan masdarnya. Darasa yadrusu. Darsun. Ya, darasa yadrusu darsun. Berikutnya fataha yaftahu fathun. Ya, fataha yaftahu fathun. Al-fath. Ya, fathun. Itu masdar. Baraba yadribu barbun. Baraba yadribu barbun. Berikutnya amara ya'muru amrun. Ya, amara ya'muru amrun. Amr, amrun. Nah, ini masdar fi'ilnya amara ya'muru, memerintah, di antara maknanya. Berikutnya qatala yaqtulu qatlun. Qatala yaqtulu qatlun. Kemudian naha yanha. Naha yanha nahyun. Nahyun pada masdar huruf yang akhir itu berubah ya menjadi ya. Ya. Atau dia kembali ke asalnya adalah huruf ya. Nah, nahyun. Jadi pada fi'il naha yanha huruf akhir fi'il itu alif. Ya. Asalnya adalah huruf ya. Asal dari alif tersebut adalah huruf ya. Itu tampak pada bentuk masdar, yaitu nahyun. Nahyun. Jadi pada masdar tampak di situ lam kalimah adalah huruf ya, nahyun. Dan itu adalah huruf aslinya. Ya. Kemudian pada fi'il madhi dan mudhari, ya itu berubah menjadi alif. Sehingga fi'ilnya menjadi naha yanha. Ini. Dan juga nanti ketika fi'il madhi atau fi'il tersebut bersambung dengan dhamir yang berharakat, dhamir rafa' yang berharakat, maka dia kembali ke aslinya. nahaitu, misalnya, misalnya nahaitu, naha bersama dengan dhamir rafa yang berharakat dhamir ta, maka alifnya berubah menjadi ya atau kembali ke asalnya menjadi ya, nahaitu. Ini naha melarang, ya, nahyun, ya, melarang. Berikutnya mala'a yamla'u mal'un, mala'a yamla'u mal'un, ya, memenuhi. Kemudian sabara yasbiru sabrun, sabara yasbiru sabrun, sabar. Ini salah satu wazan masdar adalah fa'lun. Ini contoh-contohnya, ya, syarhun, darsun, warbun, qatlun, mal'un, fathun, amrun, nahyun, sabrun. Berikutnya asyara yang ke-10, ghiabun masdaru ghaba yaghibu. Ghiabun adalah masdar pada fi'il ghaba yaghibu. Wa huwa ala wazni fi'alin, dan dia masdar ghiabun tersebut berwazan fi'alin. Berwazan fi'alun. Ghiabun fi'alun. Itu mas, itu wazannya. Hati masadir al-af'alil atiyati ala wazni fi'alin. Berikan, datangkan masdar-masdar pada fi'il-fi'il berikut ini berwazan fi'alun. Qama yaqumu qiyamun. Ya, qama yaqumu qiyamun. Ya, itu masdarnya. Ada perubahan huruf illah. Ya. Ya, pada madhi qama alif, kemudian pada mudhari' di situ tampak huruf aslinya yaitu waw yaqumu, kemudian pada masdar menjadi qiyamun. Nah, di situ wawnya berubah menjadi ya karena sebelumnya adalah kasrah. Qiya, ya, sebelum ya atau asalnya waw itu kasrah. Nah, supaya sesuai dengan kasrah yang sebelumnya, maka waw diubah menjadi ya. Asalnya qiwamun menjadi qiyamun. Ini. Yang jelas ini berwazan fi'alun. Ya. Contoh yang berikutnya, sama yasumu siyamun. Ya, siyam. Kutiba alaikumus siyam. Ya. Ini siyamun masdar pada fi'il sama yasumu. Ya. Berikutnya aba yaubu iyabun. Aba yaubu iyabun. Ya. Jadi di situ pada masdar ini tadi qiyamun, siyamun, iyabun yang asalnya waw itu berubah menjadi ya untuk menyesuaikan dengan harakat kasrah yang sebelumnya. Ya. Asalnya qiwamun, siwamun, iwabun, tetapi wawnya diubah menjadi ya, menjadi qiyamun, siyamun, iyabun. Seperti itu. Berikutnya, laqiya yalqa. Laqiya yalqa, masdarnya liqa'un. Liqa'un. Asalnya liqa'yun. Huruf asalnya adalah ya, seperti tampak pada bentuk maudinya. Laqiya. Dibentuk masdar berwazan fi'alun menjadi liqa'yun pada asalnya liqa'yun, kemudian ya yang akhir diubah menjadi hamzah menjadi liqa'un. Ini berikutnya qasa yaqisu qiyasun. Ya, ya qasa yaqisu qiyasun, yaitu ya nya asli tampak pada mudhari' yaqisu qiyasun. Ya. Berikutnya syafa yashfi shifaun. Shifaun. Ini syafa yashfi, huruf akhir aslinya adalah ya tampak pada mudhari'nya yashfi. Syafa akhirnya adalah alif pada madhi, pada mudhari' yashfi akhirnya adalah ya. Pada masdar menjadi shifaun. Asalnya adalah shifayun karena huruf asli akhir itu adalah ya. Shifayun. Kemudian ya yang akhir itu diubah menjadi hamzah menjadi shifaun. Ini. Jadi pada huruf illah di situ bisa terjadi perubahan semacam itu. Mungkin di lain waktu pada pembahasannya tentang hal ini ya. Ada iqlal, ada ibdal. Ya, itu di pembahasan yang khusus membahas tentang ini insyaallah di lain waktu ada ya. Pada pembahasan ilmu sharaf ya, termasuk pembahasan ilmu sharaf ini. Berikutnya hadi asyara yang ke-11, ma jam'u dukturin, apa jamak dari duktur, apa bentuk jamak dari doktor, ya apa, dakatiru, doktor, ini. Berikutnya tsani asyara yang ke-12, adkhil yabdu fi jumlatin, masukkan fi'il yabdu pada sebuah kalimat. Apa? Misalnya yabdu annaka na'sanu. Yabdu annaka na'sanu. Nampaknya engkau ini ngantuk. Atau yabdu annaka jau'anu. Nampaknya engkau ini lapar, dan seterusnya dan semisalnya. Ya. Ini walhamdulillah selesai pembahasan pada pelajaran As-Sadisa'asyara yang ke-16. Ya. Mungkin banyak kekurangnya. Alafu minkum atas kekurangannya, dan selebihnya semata-mata atas karunia Allah Ta'ala dan pertolongannya. Wallahu a'lam. Subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.